Kasih Sayang 3 bersama New Omega. Spesial dua mempelai berdua akan sudah hadirkan nada Sayang 3. Barangkali mau ikutan nyanyi bareng di sini juga boleh. Ku teringat saat bersamamu, bercanda mesra, bercumbu